ibo-ibo hati jenande takkan untung tak bayang tahan kuat itu minang baru dan jame bapisah jauh rindu mandayo oi handen kan dua pinta jo pinto tolong doa sampai kan pasang pintu pandang ombak pagulan ia awan membara rapatan di sinan dan mambayan kalau mendekat topan ini sedang musim kadang di ranang ini.